السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ونطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل اليوم في اختلاف العلماء في الأوراق البنكية. Perselisihan para ulama tentang kertas-kertas bank. Apa itu kertas bankiyah? Awraq al-bankiyah adalah kertas yang dicetak oleh bank yang ditulis padanya angka 100 ribu rupiah atau 100 dolar atau 10 real. Ini apakah hukumnya termasuk amwal ribawiyah atau tidak? Qala fi hadhihi al-azman al-akhirah akhadha an-nas يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق البنكية. Di zaman sekarang manusia mulai bermuamalah di tengah-tengah mereka mengganti dari emas dan perak, mereka memakai kertas-kertas bank, yaitu uang al-anwat. فَجَعَلُوا لِكُلِّ نَقْدٍ فِيَةٌ تُقَابِلُهَا. Masing-masing naqd, masing-masing jenis kertas bank tadi akan diterima oleh kelompok tertentu. تَحْمِلِ اسْمُهَا وَقِيمَتُهَا. Yang di sana akan membawa namanya tersendiri dan juga nilainya tersendiri. Apa maksudnya nama tersendiri? Masing-masing kelompok memiliki kertas yang diberi nama. Misalnya Falil Junaih, Alil Junaih Fiatun. Uang Junaih diterima oleh sekelompok orang di Mesir. Walid dinar, dinar diterima oleh kelompok tertentu, fi'atun. Di mana? Di Kuwait diantaranya. Ada juga negara yang mirip yang memakai dinar juga, sehingga butuh penjelasan berikutnya karena setiap dinar di negara yang berbeda nilainya berbeda. Dinar Kuwait, dinar ini, dinar itu. Supaya tahu berapa nilainya. Walil riyal fi'atun tuqabiluha. Yang namanya riyal diterima oleh sekelompok tertentu. Siapa? Penduduk di Saudi dan sekitarnya, termasuk Yaman. Karena sama-sama riyal, berarti harus ada penjelasan riyal Yamani, riyal Saudi, supaya tahu ini riyal yang dikeluarkan oleh bank mana. Sebab nilainya berbeda. Riyalnya Saudi tinggi nilainya, riyalnya Yaman rendah nilainya. Qala walirubiyah fi'atun, dan juga rupiah ada kelompok yang menerimanya. Siapa? Nah, kalian penduduk Indonesia. Ada yang rupiah, bukan rupiah. Di mana? Di India. Nah, barakallahu fikum. Ada dolar, dolarat. Di mana? Sekian banyak negara di Amerika. Sehingga perlu penjelasan. Dolar Amerika, dolar Australia, dolar ini, dolar itu. Karena masing-masing dolar yang ada di negara yang berbeda, nilainya juga berbeda. Berarti kesimpulannya, likulli naw'in wa likulli ismin fi'atun tuqabiluha. Setiap satu nama, satu jenis uang, satu jenis mata uang akan diterima oleh negara tertentu. Fakhtalafan nas fi hukmiha. Maka manusia berselisih tentang hukumnya. Wa ilaikal isyarah ila aqwalihim bi tariqil ijaz wal ikhtisar. Maka kepadamu kami sampaikan isyarat tentang ucapan-ucapan mereka para ulama, tentunya dengan ringkas. Ijaz simple, itlaq ikhtisar ringkas. Dengan simple dan ringkas. Mengapa terjadi ikhtilaf? Karena kalau bicara tentang nilai, apa nilainya? Sebuah lembaran kertas yang ditulis 1000, apa nilainya? Kertas, enggak ada nilainya. Cuma karena banknya berkata bahwa ini 1000, maka seakan-akan surat ini adalah surat, bukan uang. Surat keterangan bahwa engkau punya uang di bank 1000. Engkau punya uang di tempat kami 1000, ini tandanya. Akhirnya mereka menukar uang tadi seperti alat tukar, seperti emas, seperti perak. Kedudukannya menggantikan kedudukan emas dan perak. Padahal pada zatnya gak ada nilainya kertas segitu. Gak ada nilainya, apalagi dibandingkan dengan perak dan emas. Gak ada sama sekali bandingnya. Baik. Akhirnya barakallahu fikum, karena bank bisa mencetak, maka sebagian negara mencetak terlalu banyak. Apa yang terjadi? Inflasi. Nilainya jadi jatuh. Nilainya jadi jatuh. Seorang memiliki 100 ribu. Bayangkan 100 ribu. Bisa beli apa di sini? Di negara lain, dia memiliki 1 juta. Hanya bisa beli nasi bungkus saja. Kan kasihan sekali. Kenapa itu? Apa terjadi? Karena mereka dengan tanpa perhitungan mencetak uang terlalu banyak. Akhirnya nilainya jadi turun. Barakallahu fikum. Yang stabil adalah uang emas. Yang stabil adalah uang perak. Ini tidak akan bisa stabil. Tapi barakallahu fikum. Apa uang emas? dinar. Apa uang perak dirham? Betul ya, enggak terbalik ya. Ini yang stabil. Tetapi ternyata sekarang ini kertas juga yang dinamakan dinar, dirham. Baik, dinar atau mata uang mana yang paling mahal di dunia? Tahu kalian? Ewa? Dinar Kuwait paling paling tingginya, mengalahkan dolar, mengalahkan semuanya. Barakallahu fiikum. This is a trial version of Breakaway One. Sebagaimana uang lainnya, sesungguhnya dia sama. Awraq bankiyah, enggak seperti dulu. Hanya saja sekarang ini ada penggagas-penggagas dari beberapa tokoh-tokoh Islam dunia yang katanya ingin mengembalikan mata uang kaum muslimin seluruh dunia dengan dinar emas. Sehingga kalau kalian tidak mau nerima dinar ini, emasnya sudah berharga. Paham ya? Emasnya sudah berharga. Kamu enggak mau nerima, selesai. Sehingga walaupun negara manapun melihat kamu memberikan uang emas, diterima sama dia. Karena memang berharga. Zatnya memang berharga. Maka akan stabil kalau bisa kembali kepada uang emas dan perak. Ala kulli hal, yang terjadi sekarang semuanya pakai kertas. Yang kadang-kadang kertasnya sobek-sobek. Lebih murah lagi harusnya. Tetapi tetap tulisannya 1000 ya 1000. Bagaimana pendapat kalian, bagaimana pendapat para ulama tentang kertas-kertas ini? Apakah hukumnya sama dengan emas dan perak atau tidak? Wa minhum man yara, fa minhum man yara annaha min bai'il am min bai'is sanadat wad duyun was sukuk faharam, faharram al muamalah biha itlaqan. Kelompok pertama menganggap bahwa itu menjual belikan sesuatu yang hanya pengakuan saja punya 1000 loh, padahal tidak ada barangnya. Berarti jual beli dengan hutang. Hutang dijual lagi, hutangnya dijual lagi, hutangnya dijual lagi. Karena uangnya, datnya tidak ada, hanya surat saja. Maka yang begini haram mutlakan. Mau ada riba, enggak ada riba, haram. Karena itu jual beli sesuatu yang tidak jelas. Sukuk ada dari kata sok. Sama seperti tadi, sesuatu yang tidak jelas tersimpan dalam keadaan kita tidak tahu. Faharramal mu'amalat biha itlaqan. Golongan pertama ini mengharamkan secara mutlak. Yang kedua, wa minhum man yara annaha 'urudun min 'urud at-tijarah. Kelompok kedua berpendapat bahwa itu adalah bahan dagangan. Lembaran-lembaran kertas tadi adalah seperti barang dagangan. Fala yujri fihi riba binawaihi. Karena seperti barang dagangan yang dijual, maka tidak ada riba padanya. Dia bukan emas, bukan perak, bukan bur, bukan syair, bukan tamr, bukan amwal ribawiyah, kertas. Kertas itu amal ribawiyah apa bukan? Kata mereka kelompok kedua, itu kertas, bukan amal ribawiyah. Kalau dijual belikan dengan harga sekian, ya silahkan. Tapi itu bukan riba. Maka boleh ditukar dengan menambah, mengurangi, dengan tidak ada taqabud, dengan tidak ada tasawi, bebas. Karena sama dengan menjual kertas dengan kertas. Kiasnya mereka adalah dengan engkau menjual kertas HVS atau menukar kertas HVS dengan kertas HVS. Udah kamu satu rim yang anu yang kualitas rendah tukar dengan punya saya satu rim HVS yang bagus. Mau? Mau. Boleh apa enggak boleh? Dua rim ditukar dengan satu rim kertas, boleh. Namanya juga kertas. Apakah kertas termasuk amwal ribawiyah? Tidak. Berarti boleh berbeda timbangan, boleh berbeda waktu, boleh tidak ada takabut di majlisil aqad, enggak ada kaitannya dengan riba sama sekali. Yang tadi ekstrim mengharamkan, sekarang ekstrim membolehkan. Wa hadzal qaul bitasahulihi, pendapat ini dengan tasahulnya, dengan mengentengkan dan menggampangkan masalah, muqabil, berlawanan dengan pendapat yang sebelumnya, bisyiddatihi, berlawanan dengan pendapat yang sebelumnya dengan keekstrimannya. Yang satu tasahul, yang satu syiddah, yang satu terlalu menggampangkan, yang satu terlalu keras, mengharamkan sama sekali. Tidak boleh jual beli kertas yang namanya rupiah ataupun dolar dan sebagainya, dan tidak boleh dipakai dalam muamalah. Tapi kembali kepada ucapan Syekh Al-Bassam. Asani yara jawaz bai'i ba'diha bi ba'd. Golongan kedua membolehkan menjual sebagian dengan sebagian yang lainnya, ini menjual uang tadi dengan uang sejenisnya, bi ahadin naqdaini, dengan salah satu dari jenis-jenisnya, mutafadilah wa nasi'ah, bebas, boleh mutafadilah, boleh nasi'ah. Mutafadilah dengan berbeda nilai, nasi'ah dengan berbeda waktu, tidak ada taqabud. Berarti mutafadilah ada muttasawi, wa nasi'ah ada muttaqabud. Wa anahu la mani' min dalik. Bahwa yang demikian tidak ada larangan. Ini kelompok yang kedua tadi. Li'anahu yujri fiha riba. Wa anahu la mani' min dalik. Li'anahu la yujri fiha riba. Tidak mengapa, karena tidak berlangsung padanya riba. Baik. Wa hadzanil qawlani fi ghayatid dha'fi. Dua pendapat pertama ini adalah yang paling lemah. Pendapat yang paling dhaif, yang paling lemah. Fa ammal awwal, yang pertama, fihi tasydid, terlalu ekstrim. Wa kharajun wadhiq, padanya ada kesusahan pada kaum muslimin, wadhiq dan kesempitan. Wa tab'u dinina samah, padahal sifat agama kita adalah kemudahan. Wal yusr, itu silakan kalian cari dalilnya, sangat banyak. Apa di antaranya? Inna hadzal din yusrun. Wal yushaddad din illa ghalaba. Apalagi? Dalam ayat Al-Qur'an. Naam. Walaqad yassarna hadzal Qur'an lidzikr, lain itu masalah dimudahkan untuk diingat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jayid. Maka pendapat pertama tidak cocok dengan sifat agama yang mudah ini. Betapa susahnya kalau diharamkan muamalah dengan uang, harus dengan barter berarti. Khususan fil adati wal muamalat, khususnya dalam masalah kebiasaan-kebiasaan dan muamalah akan susah. Tapi pendapat kedua juga lemah. Fafihi fathun libabi syarrin kabir, karena yang kedua membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Boleh bebas, tidak ada riba padanya, seperti menjual kertas dengan kertas, berbeda nilainya tidak apa-apa, berbeda waktunya tidak apa-apa. Fahada fathun libabi syarrin kabir, membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Apa itu pintu kejelekannya? Wahuwa riba bi anwa'ihi, yaitu membuka pintu riba dengan berbagai macam jenisnya. Ma annahu la yastanid ila syai'in min ta'lilin sahih. Padahal pendapat ini tidak bersandar dengan alasan yang benar. Ya memang kertas, tapi enggak seperti kertas HVS. Itu surat yang ditandatangani secara resmi Ada tanda tangannya enggak? Ada. Bahwa engkau memiliki uang sekian nilainya, atau engkau memiliki harta sekian nilainya, atau engkau memiliki emas. Karena di antara kesepakatan dunia, tidak boleh mencetak uang kecuali setelah menyimpan emas sekian. Sejumlah uang yang dicetak. Berarti ada emas misalnya sebesar meja ini. Gak tahu harganya berapa triliun, saya gak tahu. Dihitung sama dia sekian harganya. Maka dia boleh mengeluarkan uang sekian triliun tersebut dalam bentuk pecahan-pecahan siap berapa yang dia mau. Sekian ratus ribu, sekian dan sebagainya. Yang artinya, wahai kalian yang memegang kertas ini, kalian memiliki emas kita bersama ini. Senilai yang sudah ditulis di tangan kalian. Ini barakallahu fikum asalnya. Saya tidak berkata berjalannya. Asalnya begitu munculnya bank itu. Berjalannya banyak kecurangan-kecurangan di dalamnya. Negara-negara besar, negara-negara kafir, dengan seenaknya mereka bisa mengatur negara-negara lain. Bisa menekan, bisa berbuat sekian perbuatan-perbuatan. Ala kulli hal. Kita berbicara al-asl. Kita berbicara alal asl, bahwa dia memiliki senilai uang yang ditulis di situ. Sehingga enggak bisa disamakan dengan kertas-kertas HVS yang katanya tidak ada riba padanya. Harusnya seperti kemarin kita bahas, 2 dan 4. Yang 2 emas dan perak. Yang 4 gandum, syair, tamr, apalagi. Nah, ilatnya yang 4 ini apa? Naam, wazan wa makil wa madha wa ta'am. Biji-bijian yang bisa disimpan, bisa dimakan dan ditimbang, ditakar. Baik. Sehingga bisa dikiaskan dengan apa? Dengan beras. Bisa dikiaskan dengan kismis. Bisa dikiaskan dengan sekian. Karena illatun wahidah. Illatnya satu. Satu illat. Alasannya sama. Sekarang kita tanya. Emas dan perak. Apa illatnya? Hah? Mal illah? Alat tukar. Dengan kata lain, saman. Harga alat tukar. Kalau ini ilatnya barakallahu fikum, maka ini sama. Uang ini pun alat tukar, maka bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Dan itu pendapat yang paling rajih, yang akan dirajihkan oleh syekh sekarang ini. Kata beliau, wa minhum man yara anna hukmaha hukman naqdaini. Pendapat yang lain berpendapat bahwa hukum uang-uang tadi sama dengan naqdain. Mahuma naqdain? Emas dan perak. Hukmuha hukman naqdaini adzahab wal fiddah. Yujri fiha ma yujri fihima minal ahkam. Berlangsung padanya semua hukum-hukum riba. Tidak boleh ditukar satu jenis kecuali yadan biyadin, mislan bimislin. Tidak boleh ditukar sesamanya, uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, kecuali harus sama dan taqabud, kontan. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kalau beda uang dolar dengan uang rupiah? Kalau sama-sama 100, rugi dong yang memiliki dolar, karena lebih mahal harganya. Maka hukumnya seperti kemarin, sama-sama illah ribawiyah, tetapi jenisnya berbeda. Apa hukumnya? Boleh berbeda timbangannya, boleh berbeda nilainya, tetapi tetap harus kontan. Tetap harus taqabud fi majlisil aqd. Mafhum? Jadi, wahadalahu wajhun minas sihah. Kata Syekh, ini yang terlihat sisi kebenarannya. Wajhun sisi minas sihah kebenaran. Liquwati ma'khadihi, karena kuatnya cara pengambilan dalilnya. Wa yastadilluna ala dhalika bi anna al-badal lahu hukmal mubdal fi kulli syai. Mereka berdalil bahwa hukum pengganti sama dengan hukum yang diganti dalam segala hal. Hukum pengganti sama dengan hukum yang diganti. Afhum? Ini kaidah ammah, kaidah umum, khususnya dalam masalah kita ini. Bukankah uang itu pengganti emas dan perak? Bukankah uang itu alat tukar pengganti dari emas dan perak? Iya, kalau begitu maka hukumnya sama dengan hukum yang diganti. Ini yang mubdalnya, uang sebagai badalnya. Fal badal lahu hukmul mubdal fi kulli syai. Wa ahsanul aqwali fi dalika wa a'daliha wa aqrabiha lis-shawab. Dan pendapat yang paling baik fi dalik wa a'daluha wa aqrabuha lis-shawab, yang paling adil dan paling dekat pada kebenaran, huwa an naj'al hukmaha hukmal fulus. Kita menghukumi hukumnya sama dengan hukum al-fulus. Al-fulus al-atman. Al-atman. Fanujri fiha riba nasi'ah, wala nujri fiha riba al-fadl. Berlangsung padanya riba nasi'ah, tetapi tidak berlangsung padanya riba al-fadl. Apa iya? Tidak berlangsung padanya riba al-fadl? Sesungguhnya bukan tidak berlangsung, tapi tidak mungkin dan tidak terbayang ada orang yang mau menukar 1000 dengan 1000 terus dilebihin. Kok mau? Ada gak riba al-fadl? Riba al-fadl kan menukar dengan nilai berbeda. Saya tukarnya 1000 saya dengan 1500 kamu, mungkin gak terjadi? Ya hampir-hampir gak akan terjadi. Jadi ini bukan tidak mungkin, bukan tidak ada, tetapi hampir tidak pernah terjadi. Akan dijelaskan di bawahnya. Yajuzu bai'i ba'dihha bi ba'd, boleh menukar sebagian dengan sebagian yang lain. Au bi ahadin naqdaini, atau dengan salah satu dari emas dan perak, dengan berbeda, mutafadilah. Boleh. Wal mufadalah huna fi ma tamassala min al-qimatin naqdain. Dan mufadalahnya pada qimah dari dua naqdain tadi. Amal mufadalah fi dhatiha fa amrun la yutasawwar. Kalau dari uang ke emas nilainya berbeda, ya boleh, akan berbeda nilainya. Dari uang ke perak juga sama, wajar kalau berbeda. Dari uang rupiah ke uang real akan berbeda nilainya. Tidak apa-apa, sesuai dengan perbedaan nilainya. Tetapi kalau zatuha bidatihi, atau zatuha bidatihi, terus nilainya berbeda. Kata beliau, amrun la yutasawwar, perkara yang tak tergambar. Apa ada orang yang mau nukar uang 1000 dengan 2000? Sini uang kamu 2000, saya tukar 1000. Amrun la yutasawwar, perkara yang tak tergambar yang seperti itu. Baik, kembali kepada kitab. Berarti riba al-fadl pada satu jenis bukan tidak ada, tapi tidak tergambar akan ada yang mau menukar 1000 dengan 2000. Wala yajuzu dhalika nasi'atan, dan tidak boleh kalau ditunda. Nah, ini riba. Tukar 1000 dengan 2000 kontan, hampir enggak ada. Tapi kalau ditunda ada. Udah, ini ambil 1000 saya, tapi nanti bulan depan 2000 bayarnya ya. Itu tukar 1000 dengan 2000 kan? Tapi dengan waktu, itu riba nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Kalau riba al-fadl, ini 1000, ini 2000, tukar. Ada? Tergambar ada orang yang mau begitu? Tidak ada. Illa muqabbil al-waqt. Kecuali kalau ditukar dengan waktu. 100 ribu sekarang, 200 ribu nanti. Bulan depan. Mungkin dia sangat butuhnya. Sangat berhajat. Sehingga dia khair. Saya terima 100, saya bayar nanti 200. Itu yang dikatakan ainur riba, Allah, Allah. Ainur riba, ainur riba. Wa hadha qawlu wasat. Inilah ucapan yang tengah-tengah. Hadha qawlun wasat fil mawdu. Wa fihi tawassu'ah ala nas. Dan ini membuat keluasan pada manusia dan keluasan pada manusia. Alladzina tarru ila ta'amuli biha, yang mereka mau tidak mau, itu tarru, mau tidak mau harus bermuamalah dengan uang. Enggak mungkin tidak menggunakan uang, susah. Kamu datang ke supermarket atau datang ke toko, datang ke minimarket, bawanya hasil panenmu. Oh, saya barter aja ya. Mau beli itu sabun, rinso dan sebagainya nih, tukar sama kacang saya dari kampung. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Artinya apa? Susah kaum muslimin. Susah kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, dengan pendapat yang ketiga ini, bahwa hukumnya karena dia pengganti emas dan perak, maka hukumnya seperti emas dan perak. Maka barakallahu fikum, ada keluasan bagi kaum muslimin. Walhamdulillah. Kama anna fi aydan saddan libabil riban nasiah, sebagaimana juga menutup pintu riba, yaitu riban nasiah. Bahwa a'zamu anwa'ir riba, dan itu sebesar-besar jenis riba. Wa basthul mawdu' yahtaju ila bahthin mustaqillin. Pembahasan luasnya dari perkara ini, dari mawdu' ini, memerlukan pembahasan tersendiri. Lianna wasala biha majala mujadalat tawilah, karena padanya terjadi perbantahan di antara para ulama yang sangat panjang. Tapi ringkasnya apa yang sudah kita bacakan tadi. Li syaikhina Abdurrahman bin Nasr Sa'di, syaikh kami, kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, Syekh Sa'di, ini Abdurrahman Sa'di, memiliki risalah khusus pembahasan tentang ini. Nusyarat fis suhuf, yang pernah disebarkan lewat koran-koran atau majalah. Wa nusyarat aydan wahdaha, dan pernah diterbitkan tersendiri pula dalam bentuk risalah mustaqillah. Wa huwa yurajjih al-qawla al-akhir, dan beliau merajihkan pendapat yang ketiga, yang terakhir, yaitu menduduki kedudukan emas dan perak, maka berlaku padanya hukum riba dan seterusnya dan seterusnya. Fal'an hadzal qaul yushbihul ijma', menyerupai ijma'. Ini para ulama mutaakhirin. Adakah yang berpendapat seperti pendapat pertama? Tidak pernah kita tahu ada masyayikh wal ulama hari ini yang berpendapat seperti itu. Tidak boleh berjual beli dengan kertas-kertas itu. Tidak ada. Yang kedua, yang ekstrim menyatakan bahwa itu seperti kertas biasa. Tidak mengapa berbeda nilai, tidak mengapa berbeda waktu, tidak mengapa, artinya membolehkan riba pada uang. Syekh siapa? Tidak ada juga. Maka walhamdulillah, para ulama hari ini sepakat bahwa uang diperlakukan seperti emas dan perak, karena dia adalah badal. Fahukmuhu hukmul mubdal'an, maka hukumnya hukum yang digantinya, yaitu emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.